semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal di dalam hatiku. Betapa ku bersandar pada dirimu tanpamu. Ku takkan puas untuk kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pegang, hanya kaulah yang ku pandang. Kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku, yeah. Oh, yeah, yeah. Syukur ku ucapkan atas semua perbuatanmu. Sejak kau tinggal di dalam hatiku. Come on. Betapa ku bersandar pada dirimu tanpamu. Ku takkan kuat, sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu kebaikanmu di dalam duniaku. Come on, sempat punya kayak gini. Come on. Ikutin aku ya, ikutin saya. Katakan, listen to me. Sebab hanya kau yang ubahkan duniaku, duniaku, yeah. Come on. Sebab hanya kau yang ubahkan duniaku, duniaku, yeah. Sebab hanya kau yang ubahkan duniaku, duniaku. Come on, sing it out. Sebab hanya kau yang ubahkan duniaku, that's it, duniaku. So on. Sebab hanya kau yang ubahkan duniaku, duniaku. Dude!